طيب الباب الثاني في المباحث المتعلقة بالكتاب. باب yang kedua ini berarti ya bab yang kedua ya, judulnya bab yang kedua, berarti ini bab yang kedua dari bab yang pertama kita bahas sebelumnya yang terletak pada halaman berapa itu? Ya, halaman jauh sekali ya. Ya, ini bab yang keduanya. Jadi bab yang pertama kalau enggak salah saya judulnya fil mabahithi al muta'alliqati bil alfab. Ya, kira-kira demikian judulnya ya. Jadi al babul awwal fil mabahithi al muta'alliqati bil alfab. Pembahasan tentang pembahasan yang terkait dengan lafaz. Jadi tentang pembahasan yang terkait dengan lafaz. Adapun di bab yang kedua ini baru kita masuk ke bab yang keduanya. Berarti dari sekian panjang yang kemarin itu masih bab yang pertama. Berarti kalaupun ada judul-judul di situ itu subjudul dari bab yang pertama. Nah, inilah baru kita masuk ke bab yang keduanya. Artinya bab yang baru ya. Yang memang keluar dari pembahasan ataupun pembicaraan-pembicaraan yang ada pada bab pertama. Ya, ini tentang pembahasan yang terkait dengan kitab. Jadi fil mabahithi al-muta'alliqati bil kitabi. Ya, jadi bab yang kedua ini, ini bab tentang pembahasan yang terkait dengan al-kitab. Al-Qur'anu lughatan, ya nama lain daripada al-kitab ya. Nama lain dari al-kitab adalah al-Qur'an. Al-Qur'anu lughatan masdarun. Ya. Al-Qur'anu lughatan masdarun. Nahwu kufranin wa rujhanin. Jadi Quran itu secara bahasa adalah isim masdar. Ya, Quran secara bahasa adalah isim masdar. Seperti halnya kata kufran dan kata rujhan. Ya mungkin bisa jadi orang lebih kenal kata kufran dan lebih kenal kata rujhan, di mana kedua kalimat tersebut dikenali orang sebagai isim masdar. Maka sama halnya dengan Quran. Ya, Quran secara bahasa itu adalah isim masdar. Bukan masdar ya. Bukan ya, maksudnya sirah isim masdar ya. Maksudnya di sini adalah sirah isim masdar. Jadi Al-Quran secara bahasa itu adalah sirah isim masdar. Seperti halnya kata kufran dan kalimah rujahan, di mana keduanya adalah sirah isim masdar. Ya, adapun kalau kita yang gak ngerti bahasa Arab, ya tiga-tiganya pun kita gak akan tahu ya, kalau ini adalah sirah isim masdar, kecuali mereka yang sudah belajar sorab. Ya, tapi bagi orang Arab bisa jadi ya, sebahagian mereka lebih mengenali kalimah kufron, di mana mereka tahu kufron adalah bentuk isim masdar dari fiilnya, rujahan adalah bentuk isim masdar dari fiilnya. Nah, sama Quran ini juga sama kata beliau. Ya, jadi menurut beliau Al-Quran ataupun Quran itu adalah bentuk isim masdar dari fiilnya, sama seperti halnya kufron dan rujahan. Ya, jadi masdarun nahwu kufranin wa rujahanin. Illa anna hadzal masdara قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار على من له أفعل. Hanya saja sigha isim masdar ini telah terkhusus untuk Alkitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah dia sebagai nama bagi Alkitab tersebut. Sehingga jadilah dia jadilah dia itu menjadi nama bagi kitab tersebut. Ya, alaman lahu. Nah, itulah tentang Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an secara bahasa sebenarnya adalah masdar ya, bentuk isim masdar, hanya saja bentuk isim masdar ini telah dikhususkan pada penamaan Alkitab yang diturunkan kepada Nabi SAW, sehingga jadilah dia nama bagi kitab tersebut. Wal Quran syar'an. Sementara definisi Quran secara syariat huwal lafdzul arabi. Huwal lafdzul arabiyyu al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin SAW al-manqul ilayna bit-tawaturi al-mutahadda bihi. Sementara Quran secara syariat ialah lafaz Arab, kalimat-kalimat Arab ataupun bahasa Arab ya, kalau bahasa kita begitu ya. Jadi Quran itu adalah bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan bahasa Arab yang tidak diturunkan kepada Nabi ya, seperti bahasa Arabnya orang-orang Arab ya, atau orang-orang Quraisy atau bani-bani yang lainnya, ya itu bukan Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an, bahasa Arab yang dinyatakan Al-Qur'an di sini adalah bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqul ilaina bitawaturi, yang dinukil kepada kita ya, yang sampai kepada kita secara mutawatir, secara turun-temurun, yang sampai kepada kita secara turun-temurun. Al-mutahadda bihi, apa makna al-mutahadda ini maksudnya? Al-mutahadda bihi, yang tersendiri dengannya. Oh, nanti dijelaskan kok oleh musannif. Ya, kita nanti kita bahas ya apa yang dimaksud dengan al-mutahadda bihi. Soalnya di sini masing-masing kalimat dari definisi Al-Qur'an secara syariat itu akan diterangkan. Ya, ini dia syarhut ta'rif. Ya, penjelasan definisinya. Ya, jadi itu tadi ta'rifnya secara syar'i ya, di mana ta'rifnya secara syar'i adalah al-lafdzul arabi al-munzalu ataupun al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqul ilaina bitawaturi al-mutahadda bihi. Lafaz Arab pertama, Al-Qur'an itu adalah secara syariat adalah lafaz Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternukil ataupun yang sampai kepada kita secara turun-temurun al-mutahadda bihi. Ya, nanti akan diterangkan makna dari masing-masing definisi ini. Ya, syarh ta'rif, ya, adapun keterangan definisinya, Al-Qur'anu lafdhuhu wa ma'nahu min 'indillahi ta'ala. Yang pertama adalah Al-Qur'anu lafdhuhu wa ma'nahu min 'indillahi ta'ala. Jadi ini tentang menjelaskan yang dimaksud dengan al-lafdzul arabi. Al-lafdzul arabi yang dimaksudkan di sini adalah lafdhuhu wa ma'nahu min 'indillahi ta'ala. Lafaz dan maknanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang di sini sebenarnya agak sedikit bingung juga ya kita terhadap tapi nggak tahu ya apakah musannif juga pandangannya demikian, maksudnya seperti yang kita kenali selama ini terkait akidahnya Asy'ariyah kan gitu ya. Tapi di sini musannif menyatakan lafdhuhu wa ma'nahu min 'indillahi ta'ala, sementara seingat kita kalau nggak salah salah satu di antara akidahnya Asy'ariyah adalah tidak mengakui bahwa huruf-huruf tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak ya, saya ingat saya kayaknya begitu ya, atau enggak demikian ya, mungkin itu datang dari orang-orang yang enggak tahu saja ya barangkali, wallahu a'lam. Cuma yang jelas di sini musannif mengatakan lafdhuhu wa ma'nahu min 'indillahi ta'ala, ya lafaz dan maknanya dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin maksudnya ya maksud dari lafaznya di sini adalah lafaznya bukan huruf-huruf tersebut, tapi di atas dia bilang al-lafdzul arabi ya, masalahnya al-lafdzul arabi, al-Qur'an syar'an huwa al-lafdzul arabi gitu ya. Ya, lafzul Arabi berarti ya huruf-huruf tersebut ya. Ya, maksudnya hamzah, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, dal sampai ya itu. Ya, wallahu a'lam. Jadi Al-Qur'an lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Ya, itu syarh ta'rifnya. Ya, ini keterangan tentang definisinya. Ya, definisi dari yang dimaksudkan dengan al-lafzul Arabi adalah lafzuhu wa ma'nahu min indillah ta'ala. Jadi bukan cuma maknanya doang. Fa ma kana ma'nan awhahu Allah Ta'ala ila rasulih sallallahu alaihi wasallam wa 'abbara anhu sallallahu alaihi wasallam bilafdhin min 'indi falaysa biqur'an wa innam huwa alhadis. Sementara kalau cuma makna doang ya, yakni makna yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dari sisinya, jadi yang diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dari sisinya falaysa biqur'anin, maka kata beliau itu bukan Quran namanya, wa inna ma huwa al-hadis, tapi itu namanya hadis. Ya, nah demikian. Jadi uraian lafaznya kan, uraian lafaznya itu dari sisi Nabi, tapi maknanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya hadis, bukan Quran. Nah, kalau Quran itu lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi uraian lafaznya, uraian kata-katanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya begitu, makanya cukup aneh nih. Maksudnya bingung juga ya. Kayaknya kayak bertentangan ya gitu. Ya, wallahu a'lam, silakan lakukan pengkajiannya. Baik. Kemudian yang kedua, wa yukhtassu al-Qur'anu bil-lafdzil Arabi. Ya, kemudian dikatakan di sini bahwa Al-Quran itu diharuskan berupa bahasa Arab, ya, dikhususkan hanya dengan bahasa Arab. Wahada qaidun yakhruju bihi ma kana min al-alfaz ghairu arabiyyin. Dan keterangan ini, ya, itu tidak, artinya tidak memasukkan yang dia itu bukan bahasa Arab, yang lafaz-lafaz tersebut bukan bahasa Arab. Jadi misalkan ketika kita bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka itu bukan Al-Quran, ya, umpam. Atau segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, maka itu bukan Al-Quran. Nih, karena di sini dikatakan wa yukhtasul Quranu bil lafzil arabiyyi. Wa hadza qaidun, dan keterangan ini yakhruju bihi ma kana min al-alfaz ghairu arabiyyin. Jadi mengecualikan yang bukan bahasa Arab. Walau kana munazzalan min 'indillahi 'ala rusulihi. Walaupun itu diturunkan dari sisi Allah kepada utusannya. Kama annahuma ma apa nih? Tarajjama ya tarajjamu. Kama annahuma yutarajjamu, ya, kama annahuma yutarajjamu min ma'anil Qur'ani, min ma'anil Qur'ani, ya, ini ya-nya dikasih harokat atau enggak dikasih harokat, ya, ikhwan. Ma'anil Ya Rabnya apa nih? Apa ya Rabnya? Majrur. Tanda jarnya dengan? Kasrah muqaddarah. Kenapa bisa kasrahnya muqaddarah? Karena rat ya. Iya, fiqal ya. Jadi enggak bisa ma'ani ya. Sehingga ini harus dikasratin muqaddaratin ya. Nah, lalu ketika ketemu dua sukun, maka seperti yang kita ketahui selama ini ya, apabila huruf mad ya, bertemu dengan sukun yang terdapat pada lain kalimah, ya. Jadi ketika huruf mad bertemu dengan dua sukun, ya, bertemu dengan sukun yang terdapat pada lain kalimah, maka huruf madnya tidak dibaca. Jadi min ma'anil Qur'ani ila ghairil arabiyyati la yusamma Qur'anan. Nah, jadi saat kita melakukan penterjemahan makna-makna Al-Qur'an kepada bahasa yang lainnya, maka itu enggak dinamakan dengan Qur'an. Ya, seperti yang kita contohkan tadi lah berarti ya. Nah, demikian. Wa tarjamatul Qur'an ila ghairil arabiyyati ghairu jaiz ijma'an. Sementara menterjemahkan Al-Qur'an kepada bahasa yang lainnya itu enggak diperbolehkan secara ijma'. Wa ala iftiradi wuqu'iha mimman la khalaqa lahu. La khilaqa atau la khalaqa? Coba lihatkan di kamus. Khalaqa lahu ya, tidak ada kekreatifan padanya ya untuknya. Jadi wa ala iftiradi wuqiha mimman la khalaqa lahu. Jadi memang harus demikian ya, wa ala iftiradi wuqiha mimman la khalaqa lahu. Ya, tidak ada kekreativitasan ya untuk perkara ini. Jadi enggak, jadi tidak benar yang dilakukan oleh siapa tuh? Yang penghancur khalifah itu? Atatürk, oh, ya Atatürk, iya Kemal Atatürk ya, ya di mana dia melakukan kekreativitasan terkait merubah Al-Quran kepada bahasa yang lainnya. Fa inna nala samiha Quranan, ya gitu nggak akan kita namakan dengan Al-Quran, kalaupun dia ada kan. Walanu'ti hukmul Quran, dan kita pun nggak akan memberikannya sehukum dengan hukum Al-Quran. Artinya ketika membacanya itu tidak dianggap ta'abbud. Ya maksudnya kalau kita baca terjemahan itu nggak dianggap ta'abbud ya, sampai kalau kita baca ya, bahasa Arabnya itu barulah ta'abbud kan gitu. Kemudian wala tu'ta hukm al-Qur'an, fa inna la nusammiha, ya, jadi tu'ta dhamir hiya itu kembali kepada ha, dan dhamir ha itu kembali kepada tarjamah. Jadi wa tarjamatul Qur'an ila ghairi arabiyyati ghairu jaizin ijma'an wa ala iftiradi wuqu'iha mimman la khallaqa lahu. La khalaqa lahu. Fa innana la nusammiha Qur'anan. Jadi itu enggak akan kita namakan dengan Al-Qur'an, wala tu'ta ya hukm Al-Qur'an. dan kita juga enggak memberikan terjemah Al-Qur'an tersebut sehukum dengan Al-Qur'an. Begitu. Ya, yang ketiga maksudnya penjelasan ataupun keterangan yang ketiga dari syarh ta'rif, ya, keterangan definisi. Wa qauluna al-munzalu ataupun al-munazzalu, ya kayaknya lebih bagus munazzal. Ya, wa qauluna al-munazzalu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam qaidun yakhruju bihi ma kana lafdhan arabiyyan munazzalan ala ghairi nabiyyin alaihi salam fa innahu in wujida la yusamma qur'anan. Adapun maksud perkataan kita al-munazzalu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qaidun ataupun keterangan, yakhruju bihi ma kana lafdhan arabiyan, ya, keterangan yang mengecualikan yang mana dia bukan bahasa Arab, ya, yang diturunkan bukan dengan bahasa Arab. Munazzalan ala ghairi nabiyyin alaihi salam, yang diturunkan kepada selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu in wujida, jadi kalaupun misalkan dia ada, maka sesungguhnya itu tidak dinamakan dengan Quran. Ya, namanya mungkin ya tetap Taurat begitu ya, atau tetap Injil gitu ya. Nah, demikian. Jadi ya intinya tidak dinamakan dengan Quran karena diturunkannya ya tidak kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-munazzal ala nabiyyina, itulah makna dari al-munazzalu ala nabiyyina, di mana keterangan ini mengecualikan yang diturun apa namanya yang diturunkan walaupun dengan lafaz bahasa Arab, ya, walaupun dengan lafaz bahasa Arab yang diturunkan kepada selain Nabi kita. Jadi kalaupun itu ada, ya, andaikan itu ada, maka itu dinamakan dengan Al-Qur'an. Demikian. Tapi gitu pun kata mereka Torah itu tidak dengan bahasa Arab, ya, tapi dengan bahasa Ibrani, ya, mungkin. Wallahu alam. Tapi makanya di sini dikatakan oleh Syekh, in wujida, kalaupunlah memang ada, maka tetap saja itu tidak dinamakan dengan Al-Quran, walaupun turunnya dengan bahasa Arab. Ya. Jadi yang dinamakan Al-Quran adalah yang turunnya dengan bahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi kita, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ya, qaidun yakhruju bihi, keterangan yang mengeluarkan, yalah, maksudnya mengeluarkan lafaz Arab ini. Bukan, yakhruju bihi, ya, jadi yang dengannya, jadi ini keterangan yang dengannya mengeluarkan apa-apa saja yang dia itu berupa lafaz Arab keluar, tapi diturun. Keluar sebenarnya. Keluar. Ya, jadi keterangan yang dengannya keluarlah apa saja. Ya kan gitu. Jadi keterangan yang dengannya, maksudnya dengan al-munazzal ala nabiyyina ataupun dengan perkataan kita ini, ya, jadi qaidun biqaulina, ya, keterangan yang dengannya keluar apa saja yang dia itu bahasa Arab tapi diturunkan kepada selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu. Iya. Iya, kan itu kan na'ad itu. Lafdan arabiyan munazzalan ala nabiyyina ala ghairi nabiyyina alaihi salam, kan gitu. Ya kan ada na'atnya. Jadi lafaz Arab yang, jadi walaupun dia lafaz Arab tapi karena diturunkannya kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan ada, la yusamma Qur'anan. Ya, mafhum? Baik, jadi lafdhan khabar kana arabiyan, na'at pertama, munazzalan na'at yang kedua. Berarti kan ya khuju fa innama. Gimana? Yakhruju. Oh iya benar. Iya, fa'il dari yakhruju adalah ma. Jadi kita bilang ya dikecualikan gitu ya. Kemudian yang keempat, wa qauluna al-manquru ilaina bit-tawatur. Sementara maksud dari perkataan kita ataupun isi dari ataupun syarah dari perkataan kita al-manqul ilaina bit-tawatur, qaidun yakhruju bihi al-manqul ilaina ahadan fa innahu laysa biqur'an. Jadi yang ahad itu enggak dinamakan dengan Al-Qur'an, ya, sehingga membahasnya pun tidak dianggap ta'abbud. Jadi ya harus yang diriwayatkan secara mutawatir. Ya, Al-Qur'an yang selama ini sudah terhimpun itulah, ya. Yang di cover, ya, yang buka belakang di apa namanya, ada tulisan Al-Qur'anul Karimnya, kan ya. Ya itulah dia. Ya, adapun ahad, ya, itu tidak, ataupun hadis ahad itu tidak dinyatakan sebagai Al-Qur'an. wala yu'ta hukmu, dan enggak diberikan hukumnya. Hukmah ya, wala yu'ta hukmah. Jadi wala yu'ta hukmah maksudnya wala yu'ta al-manqul ilaina ahadan ya hukmahu. Wala tashihu as-salatu bihi, dan enggak sah pun ya. Jadi tidak sah kita salat membacanya. Ya, maksudnya salat kita enggak sah dengan membacanya. Demikian. Sawa'un ittafaqa 'ala ahadiyyatihi aw ikhtalafa fi tawaturihi. Baik disepakati atas keahatannya ataupun diperselisihkan atas ketawaturannya. Ya, jadi memang harus benar-benar disepakati ketawaturannya, apa ketawaturannya, kemutawatirannya. Ya demikian. Jadi benar-benar harus disepakati kemutawatirannya. Jadi baik yang dia itu disepakati keahatannya ya, maka la tashihhu shalatu bihi, atau yang masih diperselisihkan kemutawatirannya, maka la tashihhu shalatu bihi. Ya tidak sah kita membaca apa namanya lafaz-lafaz tersebut ketika sholat. Hadis ahad. Hadis ahad. Nah jadi itu walaupun disepakati ya nggak bisa kita bawa sholat. Ya, misalkan ya ibadi kan gitu ya. Gimana kemarin? Ya yang kemarin baru, ya kuntu mariyah itu kita baca gitu ya, ya abdi bukan ya ibad, ya abdi kuntu maridun lima lam tahu demi gitu ya, ya itu kita baca di dalam salat ya, maka enggak sah. Baik demikian. Ya andaikan antum baca di dalam salat itu enggak sah. Nah kemudian lalu kalau begitu yang disepakati kemutawatirannya apa kan gitu, yang mana? Maka di sini diterangkan oleh syarih wal qiraatul mutawatirah sab'un katanya. Sementara qiraah yang boleh dibawa salat ya atau yang sah kan gitu katanya begitu ya. Wal qiraatul mutawatirah sab'un, ada 7. Ya. Qiraahnya siapa saja itu? Yaitu qiraatu Nafi bin Ruwaim al-Madani. Ya, qiraah Nafi, maksudnya qiraah Imam Nafi. Ya saya pikir ini cukup terkenal ya. Qiraahnya Imam Nafi. Kemudian qiraahnya Abdullah bin Kathir al-Makki, ya kiraannya Ibnu Kathir, ini juga cukup terkenal dan sering dibawa oleh para ulama ya, sebagai hujah atas bacaan. Ya karena memang kiraah ketujuhnya ini, ya ketujuh imam ini itu mutawatirah, ya diakui kemutawatirannya. Ya. Kemudian wa qiraatu Abi Amr ya. Ibnu al-Ala al-Basri, ya. Kiraahnya Abi Amr Ibnu al-Ala al-Basri, ya biasanya dikenal dengan Abu Amr ya, qiraahnya Imam Abu Amr al-Basri ya, ataupun bisa ya biasa dikenal juga dengan Imam al-Basri ya. Wa qiraatu Asim, ya ini juga masyhur di masyarakat Indonesia ya, di mana memang kita pun menggunakan qiraahnya Asim ya, dari riwayat Hafiz. Wa qiraatu Asim bin Abin Nujud al-Kufi, ya jadi Asim al-Kufi ya. Wa qiraatu Hamzah bin Habib az-Ziyat al-Kufi, ya, dia juga orang Kufi ya, dan qiraahnya Imam Hamzah ini juga cukup masyhur ya, biasanya pun kita lebih kenal qiraah Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Nafi ya, biasanya tiga itu cukup kita kenali. Tahun lahirnya atau tahun wafatnya? Ini tahun lahirnya ini. Maulad gitu ya. Iya. 160 tahun lahir biasanya tahun lahir atau tahun wafat yang di ini kan ya. Mim atau wafat. Oh, berarti iya benar ya mim ya. Berarti tahun-tahun inilah tahun wafat. Iya, tahun wafat. Jadi tahun wafatnya 167, kemudian yang Abdullah bin Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir itu tahun 120 ya wafatnya, berarti lebih tua Imam Nafi ya. Kemudian Abu Amr yaitu 155, berarti lebih muda ya. Kemudian Imam Asim juga berarti lebih muda lagi ya. Eh enggak ya, Imam Asim lebih tua ya daripada Imam Imam Al-Basri. Iya. Dibandingkan Imam Nafi juga ya, dibandingkan Imam Nafi juga lebih muda, lebih tua Imam Asim ya. Ya berarti lebih Tapi yang paling tua di sini Ibnu Katsir ya berarti ya. Iya kan? Iya Ibnu Katsir yang paling tua. Insyaallah. Tapi yang terkenal kalau kok malah ini ya, ha? Abdul bin Amir Asy-Syami 18 kan? Mana? 118 paling bawah kira. Oh iya benar ya, 100. Oh iya. Iya ya benar. Ya Ibnu Amir ya. Ya baik. Jadi berarti Ibnu Amir ya, Imam Ibnu Amir yang paling ini ya, paling tua ya. Ya, jadi itulah ketujuh qiraah mutawatirah yang sah untuk dibawa salat atau yang dinyatakan mutawatir. Wa amma ma wara'aha min al-qiraatil mukhtalaf fi tawaturihi fi tawaturiha ya awil muttafaqa mana dari min al-qiraatil mukhtalaf أو المتفق برضه على أحاديتها فليست قرآنا ولا تعطى حكمه إلا أنها تجري مجرى أخبار الأحادي في الاحتجاج بها. Adapun sisanya, wa amma ma waraha. Adapun sisanya dari qiraah-qiraah yang diperselisihkan ketawatirannya, kemutawatirannya, ataupun disepakati keahatannya. Maka itu tidak dinamakan dengan Quran dan tidak diberikan hukumnya seperti hukum yang tujuh di atas. Hanya saja dia dapat digunakan untuk hujjah begitu ya. Jadi tajri majra akhbar al ahadi fil ihtijaji biha. Ya, jadi dapat digunakan untuk hujjah ya, seperti halnya khabar-khabar ahad. Ya, jadi begitu. Jadi seperti halnya khabar-khabar ahad. Jadi intinya Al-Qur'an yang mutawatirah dan Al-Qur'an yang ahad ya, itu dapat digunakan seperti halnya khabar-khabar ahad untuk berhujjah ya fil ihtijaji biha. Namun tidak bisa kita hukumi seperti Al-Qur'an yang tujuh ini. Ya qiraah yang tujuh ini. Demikian. Wallahu a'lam. Ya berarti yang sepuluhnya pun juga enggak berarti ya. Maksudnya kan ada sepuluh tuh yang tidak syad, yang dinyatakan tidak syad. Nah berarti delapan ataupun pokoknya sisa dari yang tujuh ini, yaitu yang kedelapan, kesembilan, kesepuluhnya juga berarti menurut musannif tidak ya, tidak dihukumi seperti hukumnya Al-Quran. Ya wallahu'alam. Ya itulah mungkin makanya dikenal dengan qira'ah sab'ah ya. Ada istilah qira'ah sab'ah karena qira'ah yang sab'ah inilah yang sah untuk dibawa salat. Wa amma qauluna al-mutahadda bihi, adapun maksud pernyataan kita al-mutahadda bihi, fa huwa qaidun yakhruju bihi al-hadits al-qudsi. Oh, itu maksudnya ya. Baik. Jadi qaidun yakhruju bihi al-hadits al-qudsi. Ya, jadi berarti beda masalah hadis qudsi dengan ahad ya, masalah Al-Qur'an yang ahad tadi. Jadi al-mutahadda bihi fa huwa qaidun yakhruju bihil hadis al-qudsi. Jadi hadis al-qudsi itu tidak bisa kita bilang Al-Qur'an. Walau mungkin mutawatirah. Ya walau mutawatirah. Wa qad yakunu mutawatir. Oh iya, di sini bilang wa qad yakunu mutawatiran illa annahu la yusamma Qur'anan, tapi tetap enggak bisa kita bilang Qur'an. Li annahu la yuradu bihi tahaddi. Ya, la yuradu bihi tahaddi. Ya. Berarti ini maksudnya definisi ya, karena itu tidak dimaksudkan dalam batasannya ya. Wat tahaddi bil Qur'anil Karim huwa mu'jizah. Sementara batasan ataupun at-tahaddi tadi apa di bahasa Indonesianya kalau di kamus? Bukan itu. Penantang. Berarti ini mutahadda tafa'ala ya. Tafa'ala berarti hada, berasal dari hada, coba. Tafa'ala bukan hada ya, iya benar ya, hada ya benar. Hada. Hada. Ada enggak di situ? Tahadda tantang, menantang berarti mutahadda yang ditantang. pantangan. Tidak ada lagi yang lain. Wah, tidak dapat kita bahas dari sini. Kok berarti tahadda, tahadda ya. Jadi makna dari al-mutahadda bihi itu artinya adalah yang dimujizatkan, fahuwa qaidun. Jadi ketika kita bilang yang dimujizatkan, ini keterangan ini mengecualikan dari hadis qudsi, ya, karena itu enggak dianggap mukjizat. Ya, fa innahu lafdzun arabi al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad yakunu mutawatiran illa annahu la yusamma Qur'anan. Jadi memang dia itu merupakan lafaz Arab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan terkadang dia ada yang bersifat mutawatir. Ya, tapi itu tidak, hanya saja itu tidak kita namakan sebagai Al-Qur'an, ya, karena itu bukan mukjizat. Ya, fa innahu la yuradu bihi at-tahaddi, ya, karena itu bukan mukjizat. Ya, sebab Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal i'jaz, iya. Sebab Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mutahadda bihi maknanya adalah mukjiz, ya, al-mu'jiz. Ya, sebagai mukjizat begitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal i'jaz anwa'un katsiratun minha, dan kemukjizatan, ya gitulah ya bahasa misalnya, kemukjizatan itu ada banyak macam, diantaranya ada al-i'jazul lughawi, ya, kemukjizatan berupa bahasa, al-i'jazul ghaibi, kemukjizatan yang bersifat ghaib, al-i'jazul ilmi, kemukjizatan yang bersifat ilmu, wal-bahthu fi ilmin khasin, ya, dan pembahasan ini, wal-bahthu fihi ilmun khasun, pembahasan tentang mukjizat itu ada ilmunya secara khusus, ya. Jadi pembahasan tentang mukjizat itu ada ilmunya secara secara khusus. Alaftu fihi qadiman wa haditsan muallafatin katsiratan, ya, muallafatin katsiratan, di mana aku telah mengarang banyak karangan, ya, terkait permasalahan mukjizat ini, baik yang karangan yang baru ataupun karangan yang lama, ya. Baik karangan yang baru ataupun karangan yang lama. Jadi dia ada banyak mengarang di sini terkait tentang musannif ada banyak mengarang terkait tentang mukjizat, ya, karena menurut dia pembahasan tentang mukjizat ini ada ilmunya tersendiri, ya, ilmun khasun. Wa qad katabtu fihi al-mu'jizatul Qur'aniyyah. Jadi salah satu judul bukunya adalah al-mu'jizatul Qur'aniyyah. Tanawalat fihi al-anwa' ats-tsalatsah. Di mana di dalam kitab tersebut, ya, kitab yang aku karang ini yang berjudul Al-Mu'jiza Al-Qur'ani, ya, itu mencakup tiga macam. Fal yarji berarti ma'ruf, ya. Fal yarji ilaihi man syaa. Ini ya berarti ma'ruf, ya. Fal yarji ilaihi man syaa. Ini ada fa'ilnya rupanya. Fal yarji ilaihi man syaa. Jadi bagi yang mau silakan merujuk ke al-mu'jizatul Qur'aniyah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak tanawal dua. Tanawal fihi atau tanawalat fihi al-anwa'. Tanawalat fihi al-anwa'al al-anwa' ats-tsalatsah. Jadi tanawalat di dalamnya, maksudnya di dalam kitab itu. Di dalam kitabnya. Oh, iya ya. Berarti aku cakupkan di dalamnya anwa'a atau, ya, soalnya fihi di sini, ya. Hak kembali ke kitab itu tadi. Waqad katabtu fihi. Itu soalnya ada fihi juga itu. Fihi hak kembali ke waqad katabtu fihi. Iya, benar. Ya, hak itu kembali ke masalah al-i'jaz, ya. Waqad katabtu fil i'jaz al-mu'jazah. Jadi maksudnya terkait masalah i'jaz ini, aku telah menulis sebuah tulisan yang berjudul al-mu'jazatul qur'aniyyah. Tanawalat fihi, ya, al-anwa'at tsalatsah. Jadi tanawalat, fa'il dari tanawal itu adalah dhamir mustatir taqdir hiya yang kembali kepada al-mu'jazatul qur'aniyah. Iya, al-anwa' ats-tsalatsah fihi fil ijaz maksudnya. Ya, jadi ha itu kembali ke ijaz lagi, sama seperti waqad katabtu fihi. Ini waqad katabtu fil ijaz, aku telah menulis tentang masalah ijaz, tentang masalah mukjizat di dalam kitab yang berjudul al-mu'jizatul qur'aniyah, yang mana kitab al-mu'jizatul qur'aniyah ini mencakup tiga macam permasalahan ijaz fihi, ya fil ijaz maksudnya. Jadi ha itu kembalinya ke ijaz ya. Jadi bukan tanawal tu, wallahu alam, tapi tanawalat. Karena memang bukan beliau yang ya, sebab yang bertanawal di sini adalah si kitabnya di dalamnya terangkum al-anwa ats-tsalatsah begitu ya. Itu makna tanawal. Nah begitu. Jadi fal yarji ilaihi man syaa. Ya, jadi bagi yang mau silakan merujuk ke sana. Ya, wallahu a'lam. Ini tentang masalah mukjizat dan Al-Qur'an ya, itu masuk ke kategori al-ijazul lughawi. Ya, juga masuk kalau ke jenis al-ijazul ilmi mungkin, ha? Iya al-mutahadda bihi, ya tapi ada bihinya ya. Al-mutahadda bihi, istilah lainnya di sana al-mu'jiz. Ya karena seperti yang pernah saya hafalkan juga terkait definisi Al-Qur'an, Al-Qur'an itu adalah kalamullahi ghairu makhluqin al-munazzalu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bihi al-mu'jiz. Begitu. Jadi ada definisi al-mu'jiz di sana. Jadi bahasa lain dari al-mu'jiz adalah al-mutahadda bihi. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.